Inilah penelitian Herodotus dari Halimakhasus yang diterbitkannya dengan harapan agar ingatan akan perbuatan manusia tidak rusak dan untuk mencegah perbuatan-perbuatan besar dan menakjubkan yang dilakukan orang-orang Yunani dan Barbar agar tidak kehilangan kejayaannya. Orang-orang ini yang sebelumnya tinggal di tepi laut Aetrean berimigrasi ke Mediterania dan menetap di wilayah yang sekarang mereka tinggali. Mulai dari mereka pernah mengatakan bahwa mereka berpetualang dan perjalanan jauh, mengangkut kapal-kapal mereka dengan barang-barang dari Mesir dan Asyur. Mereka mendarat di banyak tempat, di pantai, dan diantaranya di Argos, yang pada waktu itu lebih unggul dibandingkan semua negara. Bagian yang termasuk sekarang dengan nama umum Hellas. Para wanita itu sedang berdiri di buritan kapal yang hendak melakukan pembelian. Ketika orang-orang Fenisia sambil berteriak menyerbu mereka, pada masa selanjutnya orang-orang Yunani tertentu yang namanya tidak mereka kenal, tetapi memungkinkan besar adalah orang Kreta mendarat di Tirus di pantai Fenisia dan melahirkan putri raja Eropa. Mereka mengawaki kapal perang dan berlayar ke Aea, sebuah kota Colchis di sungai Pasis. Setelah dikirim sisa urusan yang mereka lakukan, mereka membawa pergi Medea, putri raja negeri itu, pada generasi berikutnya setelahnya. Menurut otoritas yang sama, Alexander putri Priam, dengan mengingat peristiwa-peristiwa ini, memutuskan untuk mendapatkan seorang istri dari Yunani, dengan kekerasan, dengan keyakinan penuh, bahwa orang-orang Yunani belum memberikan kepuasan karena kemarahan mereka. Jadi dia tidak akan dipaksa melakukan hal itu untuk kemarahannya. Tuntutan mereka dipenuhi dengan mengacu pada kekerasan yang telah ditawarkan kepada Medea, dan mereka ditanya dengan cara apa mereka sekarang dapat meminta kepuasan. Padahal sebelumnya mereka menolak semua tuntutan baik reparasi atau restitusi yang ditunjukkan kepada mereka. Yunani sebagai musuh terbuka mereka karena Asia, dengan berbagai suku barbar yang menghuninya, dianggap oleh orang Persia sebagai milik mereka kecuali orang Eropa dan Yunani, ras yang mereka anggap berbeda dan terpisah. Demikianlah penjelasan orang Persia mengenai hal ini. Mereka menelusuri serangan terhadap Troy yang merupakan permusuhan kuno mereka terhadap orang-orang Yunani. Orang-orang Fenisia berbeda dengan pernyataan-pernyataan Persia. Saya akan langsung menunjukkan orang yang pertama kali sepengetahuan saya melukai orang-orang Yunani. Setelah itu, saya akan meneruskan sejarah saya, menggambarkan secara seimbang kota-kota besar dari kota-kota kecil. Croesus, putra Aliates, lahir sebagai seorang Lydia, adalah penguasa segala bangsa di sebelah barat sungai Halys. Suriah dari Pelagonia mengalir dari selatan ke utara dan akhirnya jatuh ke dalamnya Eusina. Sejauh pengetahuan kita, dia adalah orang-orang barbar yang berurusan dengan orang Yunani, memaksa beberapa dari mereka untuk menjadi anak sungainya dan bersekutu dengan orang lain Asia. Mereka membuat perjanjian dengan Lacedaemonias. Sampai saat itu, semua orang Yunani telah bebas. Cimmerian terhadap Lonia yang terjadi lebih awal dari Croesus bukanlah penaklukan kota-kota, tapi hanya sebuah terobosan untuk penjarahan. Kedaulatan Lydia yang miliknya Heraclides diserahkan kepada keluarga Croesus yang disebut Memaradae, seperti yang akan saya ceritakan sekarang. Ada seorang raja Sardis bernama Kandalus yang namanya orang Yunani menyebutnya Myrsilus. Dia adalah keturunan Alcalus, putra Hercules Belus, dan cicit Alcalus, putra Myrus. Adalah yang terakhir, Hercules dan budak perempuan Jardanus yang telah dipercayakan oleh para pangeran ini untuk mengelola urusan memperoleh kerajaan Malus. Dan budak perempuan Jardanus yang telah dipercayakan oleh para pangeran ini untuk mengelola urusan memperoleh kerajaan melalui ramalan. Candaules, mahkota diturunkan dalam garis keturunan, langsung dari ayah ke anak. Hayalan ini mempunyai akibat yang aneh. Di dalam pengawalnya ada seorang pria yang sangat dia sukai, Giges, putra Dasilus. Candaules kepada orang ini, dan kepadanya dia bisa memuji kecantikan istrinya yang luar biasa. Nenek moyang kita di masa lalu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan merupakan kebijaksanaan kita untuk tunduk pada pengajaran mereka. Istrimu untuk yang paling cantik dari semua wanita. Hanya saja aku mohon padamu, mintalah aku untuk tidak berbuat jahat. Giges kemudian berusaha untuk menolak usulan raja dengan gemetar takut akan terjadi kejahatan yang mengerikan yang akan menimpanya. Pastikan aku mengaturnya sehingga dia tidak akan tahu bahwa kamu telah melihatnya. Aku akan menempatkanmu di balik pintu terbuka kamar tempat tidur kita tidur. Untuk pergi istirahat, dia akan mengikutiku. Di sana berdiri sebuah kursi di dekat pintu masuk, di mana dia akan meletakkan pakaiannya satu per satu saat dia melepasnya. Dengan demikian, kamu akan dapat membaca dengan teliti orangnya. Dia bergerak dari kursi menuju tempat tidur, dan punggungnya menghadapmu. Biarlah kamu berhati-hati agar dia tidak melihatmu saat kamu melewati Gijes, yang tidak bisa melarikan diri, hanya bisa menyatakan kesiapannya. Namun saat dia pingsan, dia melihatnya dan langsung meramalkan apa yang telah terjadi. Dia tidak berteriak ketika dia mendorongnya, dan bahkan tidak terlihat merasa malu dengan tujuan membalas dendam pada suami yang telah menghinanya. Karena di antara orang-orang Lydia, dan bahkan di antara orang-orang Berber, pada umumnya hal itu dianggap sebagai aib yang mendalam. Bahkan bagi seseorang untuk terlihat terlanjang. Tidak ada suara atau tanda-tanda kecerdasan yang luput dari perhatiannya pada saat itu. Namun di pagi hari, segera setelah fajar menyingsing, dia bergegas memilih di antara pengiringnya orang yang paling setia kepadanya, dan mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia mematuhi panggilan itu tanpa curiga bahwa dia tahu apapun tentang apa yang telah terjadi. Bunuh Chandaules, dan dengan demikian jadilah tuanku dan raih tahta Lydia, atau mati saat ini juga di dalam miliknya. Maka tidakkah kamu lagi menuruti semua perintah tuanmu, melihat apa yang tidak halal bagimu? Pastilah dia binasa atas nasihat siapa hal ini dilakukan, atau kamu yang melihat aku telanjang, dan demikian pula. Namun ternyata dia memohon dengan sia-sia, dan kebutuhan itu memang ada. Semua kemudian bersiap untuk serangan itu, dan ketika malam tiba, Gijes melihat bahwa dia tidak bisa mundur atau melarikan diri, tetapi harus benar-benar membunuh Chandaules, dirinya sendiri atau dibunuh. Mengikuti majikannya ke dalam, dia meletakkan belati di tangannya dan menyembunyikannya dengan hati di balik pintu yang sama. Gijes yang disebut oleh Archilochus de Parian, yang hidup pada waktu yang hampir bersamaan, dalam sebuah puisi yang ditulis dalam syair trimeter iambik. Gijes kemudian dipastikan memiliki tahta melalui jawaban dari Oracel. Ketika Gijes menduduki tahta, ia tidak mengirimkan hadiah kecil kepada Delphi, seperti yang dibuktikan oleh banyaknya persembahan perak di kuil Delphi. Selain perak ini, ia memberikan sejumlah besar bejana emas, di antaranya yang paling layak disebutkan adalah piala-piala itu, yang jumlahnya 6 buah dan beratnya 30 talenta. Perbendaraan Korintus yang dipersembahkan olehnya, kecuali Midas, putra Gordias, Raja Phrygia, Gyges adalah orang barbar pertama yang kita ketahui mengirimkan persembahan kepada Midas, mendedikasikan tahta kerajaan di mana ia bisa duduk dan menegakkan keadilan. Objek yang layak untuk dilihat, letaknya di tempat yang sama dengan piala yang dipersembahkan oleh Gyges. Orang Delphi menyebut seluruh perak dan emas yang dipersembahkan Gyges sesuai dengan nama donornya, Gigian. Namun setelah itu, meskipun dia memerintah selama 830 tahun, dia tidak melakukan satupun eksploitasi yang mulia. Pada masa pemerintahannya, bangsa Cimmerian yang diusir dari rumah mereka oleh para pengembara Shetia memasuki Asia dan merebut Sardis, kecuali bentengnya putranya Sadyates yang memerintah selama 12 tahun. Panjang jalur dari laut sampai ke Heliopolis sama persis dengan jalur di sana jalan dengan yang menentang dari altar 12 dewa di Athena ke kuil Olympia Jove di Pisa. Jika seseorang membuat perhitungan, dia akan menemukan perbedaan yang sangat kecil antara kedua rute tersebut. Tidak lebih dari sekitar 15 mil untuk jalan tersebut dari Athena ke Pisa, kurang dari 1500 furlong, tepat 15. Sedangkan jarak Heliopolis dari laut hanyalah angka bulat. Ketika seseorang bergerak melewati Heliopolis hingga ke wilayah tersebut, Mesir menjadi sempit. Barisan bukit-bukit Arab yang arahnya dari utara ke selatan menutupnya di satu sisi dan barisan Libya di sisi lain berjalan terus tanpa jeda dan membentang hingga ke laut yang disebut Erythraian. Di dalamnya terdapat tambang tempat batu dipotong untuk piramida Memphis. Dan disinilah titik di mana ia berhenti pada daerah pertamanya dan membelok seperti di atas. Daerah ini menghasilkan kemenyan punggung. Bukit lain tempat piramida berdiri berbatu-batu dan tertutup pasir. Arahnya sama dengan punggung bukit Arab pada bagian pertama jalurnya. Panjang negara di sepanjang pantai sesuai dengan batas yang kita tetapkan untuk Mesir, yaitu dari Teluk Plintinetik hingga Danau Serbois yang terbentang sepanjang kaki gunung Cisaus adalah 60 skones. Negara-negara yang wilayahnya sedikit mereka dengan depa, mereka yang batasnya tidak terlalu dibatasi dengan jarak jauh, mereka yang memiliki wilayah yang luas dengan parasang. Tetapi jika manusia memiliki negara yang sangat luas, mereka mengukurnya dengan skone parasang panjangnya 30 furlong. Tetapi skone yang merupakan ukuran Mesir panjangnya 60 furlong. Wilayah ini mirip jika dibandingkan dengan yang kecil dan besar. Bagian di sekitar Ilium dan Teutrania, Efesus dan dataran Mender. Di semua wilayah ini datarannya dibentuk oleh sungai-sungai yang ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari 5 muara sungai Nil. Salah satunya adalah sungai Aklos yang setelah melewati Arkanania bermuara di laut di seberang pulau-pulau yang disebut Echinades dan telah bergabung dengan setengahnya. Dari Heliopolis ke Thebes berjarak 9 hari berlayar menyusuri sungai. Jaraknya adalah 81 skones atau 4.860 furlong. Saya sebutkan di atas 3.600 furlong dan jarak dari laut ke dataran ke Thebes 6.120 furlong. Wajar saja mengingat mereka adalah anak-anak dari putrinya sendiri. Akhirnya, ketika tiba waktunya untuk berpisah, Procles, ketika ia sedang mengantar mereka dalam perjalanan, berkata, "Ketahuilah kamu sekarang, anak-anakku, siapakah yang menyebabkan kematian ibumu?" Anak sulung tidak memperdulikan perkataan itu. Tetapi anak bungsu, yang bernama Corintinus, memandang ayahnya sebagai pembunuh ibunya. Dia tidak berbicara dengannya atau menjawabnya ketika diajak bicara, atau mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab semua pertanyaannya. Jadi Periander akhirnya, yang semakin marah dengan perilaku seperti itu, mengusir dari rumahnya. Anak bungsunya telah pergi. Dia menoleh ke arah yang lebih tua dan bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakan kakek mereka kepada mereka?" Kemudian dia menceritakan betapa baik dan ramahnya dia menerima mereka, namun tidak menerima mereka setiap pemberitahuan tentang pidato yang diucapkan Procles pada saat perpisahan. Dia lupa menyebutkannya. Periander, setelah dia memikirkan seluruh masalah ini dan merasa tidak mau menyerah sama sekali, mengirim utusan kepada orang-orang yang telah membuka rumah mereka untuk putranya yang terbuang dan melarang mereka untuk menampungnya. Kemudian untuk anak laki-laki itu, ketika dia dikejar oleh seorang temannya, mencari perlindungan dengan temannya yang lain, namun dia terusir dari satu tempat ke tempat yang lain karena ancaman dari ayahnya yang mengancam semua orang yang membawanya masuk dan memerintahkan mereka untuk menutup pintu terhadap dirinya. Akhirnya Periander mengumumkan bahwa siapapun yang menyembunyikan putranya atau bahkan berbicara dengannya harus menyerahkan sejumlah uang kepada Apollo. Mendengar hal ini, tidak ada lagi yang mau menerima dia atau bahkan berbicara dengannya. Berhutang budi kepada dewa atas hukuman karena datang dan mengadakan percakapan dengannya. Adapun Procles, Periander menganggapnya sebagai penyebab sebenarnya dari semua masalahnya saat ini. Berperang dengannya segera setelah putranya pergi dan tidak hanya menjadikan dirinya penguasa kerajaan Epidaurus, tetapi juga mengambil Procles sendiri dan membawanya ke penangkaran. Seiring berjalannya waktu dan Periander menjadi tua, dia mendapati dirinya tidak lagi setara dalam pengawasan dan pengelolaan urusan. Rikopron untuk mengambil kerajaan, namun bahkan tidak berkenan meminta pembawa pesan ini pertanyaan. Tapi hati Periander tertuju pada pemuda itu, jadi dia mengirim lagi kepadanya, kali ini melalui putrinya sendiri, saudara perempuan Rikopron, yang menurutnya akan memiliki kekuatan lebih untuk memujuknya daripada orang lain, memiliki bobot dengan saudara laki-lakinya. Namun dia menjawab, selama dia tahu ayahnya masih hidup, dia tidak akan pernah kembali ke Korintinus. Ketika saudari itu menyampaikan jawaban ini kepada Periander, dia mengirim putranya untuk ketiga kalinya seorang pembawa berita. dan mengatakan dia akan datang sendiri ke Korkyra dan membiarkan putranya mengambil tempatnya di Konitinus sebagai pewaris kerajaannya. Karena alasan inilah, Periander membalas dendam pada Korikarian. Para Laksedemenian tiba di hadapan Samos dengan persenjataan yang kuat dan segera mengepung tempat itu. Dalam salah satu serangan terhadap tembok, mereka menerobos ke puncak menara yang berdiri di tepi laut di sisi tempat para dewa berada. Pinggiran kota, tapi Polikarpus datang sendiri untuk menyelamatkan dengan kekuatan yang kuat dan memukul mundur mereka. Karena kedua pahlawan ini mengikuti Samian yang terbang dan memasuki kota bersama mereka, sendirian dan jalur mundur mereka terputus, mereka telah terbunuh di dalam tembok tempat itu. Saya sendiri pernah bertemu dengan cucu Arias ini, yang saya temui di Pitana. Dia merupakan putra Samius dan menjadi lelaki yang seperti kakeknya. Mereka telah melancarkan pengepungan pada akhir waktu dan pulang ke Pelopens. Lacedemonias yang telah menerima berangkat. Orang Samian yang berangkat melawan Polycarpus ketika mereka tahu bahwa orang Lacedemonian akan meninggalkan mereka, meninggalkan Samos sendiri dan berlayar ke Simpons. Ada tambang emas dan perak di negara mereka. Dan hasil panennya sangat melimpah, sehingga dari 1/10 biji tersebut orang-orang Sipnia menyediakan pemberdarahan di Devil yang ada di sana, setara dengan termegah di sana. Pada saat ini, forum Sipnia dan wilayah kota atau Pitaneum mereka telah dihiasi dengan pamer-parinan. Namun, orang-orang Sipnia tidak dapat memahami ramalan itu, baik pada saat ramalan itu diberikan atau setelah kedatangan orang-orang Samian dengan seorang duta besar di dalamnya ke kota Pitones ketika dia mengatakan kepada mereka untuk berhati-hati terhadap bahaya dari sebuah kapal kayu dan seorang pembawa berita dalam warna merah tua. Dengan uang ini mereka membeli pulau Hydrea di lepas pantai. Kegiatan yang mengalahkan mereka telah dalam pertempuran laut dan dengan bantuan orang-orang kereta mengalahkan mereka semua. Paruh kapal mereka yang membawa patung babi hutan, mereka menggergaji dan meletakkannya di kuil Minervia di Egnia. Yang pertama adalah sebuah terowongan di bawah bukit setinggi 150 depa yang seluruhnya melewati dasar bukit itu dengan mulut di kedua ujungnya. Di sepanjang jalan itu ada lubang yang kedua, dalamnya 20 hasta dan lebarnya 3 kaki. Oleh karena itu, air dibawa melalui pipa dari serumber yang melimpah ke kota. Dia mempunyai saudara laki-laki yang sama yang saya bicarakan sebelumnya sebagai rekannya dalam pemberontakan, yang kebetulan sangat mirip dengan Smerdis putra Cyrus, yang merupakan saudara Cambyses. Dan saudara laki-laki ini tidak hanya mirip dengan Smerdis, tapi dia juga mempunyai nama yang sama, yaitu Smerdis Patizeides. Magus yang lain setelah meyakinkan bahwa dia akan melaksanakan seluruh urusannya, membawanya dan menempatkannya di atas tahta kerajaan. Setelah melakukan hal itu, dia mengirim utusan ke seluruh negeri, ke Mesir dan tempat lainnya untuk membuat pengumuman pasukan yang selanjutnya mereka harus mematuhi Smerdis putra Cyrus dan bukan Cambyses. Oleh karena itu, para pembawa berita lainnya membuat pengumuman seperti yang diperintahkan. Dan demikian pula pembawa berita yang tempatnya akan melanjutkan ke Mesir. Dia, ketika dia mencapai Agnabata di Suria, menemukan Cambyses dan pasukannya di sana. Langsung pergi ke tengah-tengah tuan rumah dan berdiri depan mereka semua membuat proklamasi yang diperintahkan Patizeides sang magus. Teras sekarang dengan bersamanya sejumlah orang dari sana, bukannya bermaksud untuk mengusir para penghuni sebelumnya. Ia menganggap mereka sebagai kerabat dekatnya dan bermaksud untuk menetap di antara mereka. Kebetulan pada saat itu, suku Minye setelah melarikan diri dari penjara mereka, telah mengambil tempat di Gunung Teigetum. Dan para Lakedemonian yang ingin menghancurkan mereka sedang mempertimbangkan apa yang terbaik untuk dilakukan. Ketika Teras memohon agar mereka tetap hidup, berusaha untuk menyingkirkan mereka dari wilayah tersebut. Kemudian dibangun kota Leprum, Mastus, Prixe, Pyrgrus, Epium, Nudium, yang sebagian besar dari zamanku dihancurkan untuk suku Elien. Kebetulan pada saat itu, Teres putra Autesion, yang ayahnya Tisamenus adalah putra Tersender dan cucu Polynice, hendak memimpin koloni dari Lakedemon. Teres ini yang terlahir sebagai Cadmian adalah pamannya di pihak ibu dari kedua putra Aristodemus, Procles dan Eurystheus. dan selama masa bayi mereka menjalankan kekuasaan kerajaan di tangan mereka. Namun ketika ponakannya setelah mendapatkan harta milik laki-laki mengambil alih pemerintahan, Teres yang tidak bisa menanggung otoritas orang lain, setelah dia memegang otoritas begitu lama, memutuskan untuk meninggalkan Sparta dan menyeberangi laut untuk bergabung dengan kerabatnya di pulau yang sekarang disebut Thera. Tetapi pada saat itu, Kaliste, keturunan tertentu dari Memblirus, putra Posilis, seorang Fenisia. Untuk Cadmus, putra Agenor, ketika dia sedang berlayar mencari Eropa, melakukan pendaratan di pulau ini, entah karena negara itu menyenangkan atau karena dia mempunyai tujuan di sana, melakukannya meninggalkan sejumlah orang Fenisia di sana. Dan bersama mereka, sanak saudaranya sendiri, Memblirus, Grinus, putra Asenius, keturunan Teras, dan Raja Terian, Pulau Thera, pergi ke Delphi untuk mempersembahkan Hekatom atas nama kota asalnya. Ketika kedutaan kembali ke Thera, tidak banyak yang memperhitungkan ramalan itu oleh orang-orang Teren. Ketika mereka tidak begitu tahu di mana letak Libya dan tidak berani mengirim koloni dalam kegelapan. Teres yang sama ini memiliki seorang putra yang menolak untuk menyeberangi lautan bersamanya, oleh karena itu Teres meninggalkannya, seekor domba di antara serigala. Dari ucapan ini putranya kemudian dipanggil Olysius, sebuah nama yang kemudian menjadi satu-satunya orang yang mengenalnya. Lalu ia berpikir yang terbaik adalah tidak melakukan perlawanan lebih lanjut. Kasambus, putra Aristokrats, yang memegang jabatan kepala suku. Setelah itu, ketika diketahui ilmu jahat apa yang telah digunakan untuk melawan Demaratus, Clomens diliputi rasa takut terhadap bangsanya sendiri dan melarikan diri ke Thessaly. Hal ini ditunjukkan dengan memukul wajah setiap Spartan yang dia temui dengan tongkatnya. Clomens mulai mengancamnya, sampai pada akhirnya ia takut, karena hanya seorang helot dan memberinya apa yang ia inginkan. Segera setelah Clomens mendapatkan baja itu, dia mulai membuat cacat parah pada dirinya sendiri dan membuat luka daging di sepanjang hingga lukis. Akhirnya mencapai perutnya yang juga dia lakukan mulai terluka. Lalu dalam waktu singkat dia meninggal. Pada saat yang sama, karena ketidaksopanan hutan itu sendiri, oleh karena itu di masa yang akan datang hal ini akan diucapkan oleh orang-orang yang ada belum lahir. Dijinakan oleh tombak adalah ular mengerikan yang melingkar itu. Ketika Cleomenes mendengar bahwa kaum Argiv bertindak demikian, ia memerintahkan pasukannya agar segera setelah pembawa berita memerintahkan para prajurit untuk pergi makan malam. Mereka harus segera mengambil senjata mereka dan menyerang pasukan musuh. Dalam pertarungan, mereka terpaksa berlindung di hutan Argus dekat situ, di mana mereka dikepung dan pengawasan terus dilakukan terhadap mereka. Setelah mengetahui nama-nama Argiv yang dikurung di kawasan suci dari para pembelot, tertentu yang datang kepadanya, ia mengirimkan seorang pembawa berita untuk memanggil mereka satu persatu, dengan berpura-pura telah menerima uang tebusan mereka. Sekarang tebusan tahanan di antara tahanan orang-orang Peloponnesia terpaku pada dua minai laki-laki itu. Aku khawatir ramalanmu kini telah terlaksana. Juno untuk mempersembahkan kurban, namun ketika dia hendak menyembelih kurbannya di altar, pendeta melarangnya karena tidak sah bagi orang asing untuk melakukan kurban di kuil itu. Sparta kemudian musuh-musuhnya membawa dia ke hadapan para epor dan menuduhnya bahwa dia telah membiarkan dirinya disuap dan oleh karena itu dia tidak mengambil Argos padahal dia mungkin dapat menangkapnya dengan mudah. Dia menjawab, kaum Argiv mengatakan bahwa Cleomenes kehilangan akal sehatnya dan meninggal dengan mengenaskan karena perbuatan ini. Namun orang-orang senegaranya menyatakan bahwa kegilaannya bukan disebabkan oleh sebab supernatural terserah, tapi hanya dari kebiasaan meminum anggur yang tidak dicampur dengan air, yang dipelajarinya dari bangsa Skit. Sejak Darius memasuki negara mereka, selalu mempunyai keinginan untuk membalas dendam untuk mengakhiri liga. Mereka mengusulkan untuk berusaha keras memasuki media melalui Pasis, sementara Spartan harus bergerak ke pedalaman dari Efesus, dan kemudian kedua pasukan harus bergabung menjadi satu. Eginitan langsung mengirim duta besar ke Sparta untuk mengadukan perilaku. Athena, karena tidak mau menurutinya, mulai membuat alasan dengan mengatakan bahwa dua raja telah datang dan meninggalkan laki-laki itu bersama mereka, dan mereka merasa tidak pantas mengembalikan mereka kepada yang satu tanpa lain. orang-orang Athena bertindaklah sesuai pilihanmu. Serahkan aku para sandera dan jadilah orang benar atau pertahankan mereka dan jadilah sebaliknya. Namun aku ingin menceritakan padamu apa yang pernah terjadi di Sparta tentang sebuah janji di antara kita bahwa 3 generasi yang lalu hidup di Lacedaemon seorang Glaucus, putra Epicydes, seorang pria yang dalam segala hal setara dengan yang pertama di kerajaan dan yang karakter keadilannya sedemikian rupa sehingga menempatkannya di atas segalanya. Peristiwa berikut terjadi pada orang ini. Tahun-tahun telah berlalu ketika putra-putra dari orang yang memiliki uang itu datang ke Sparta dan melakukan wawancara dengan Glaucus, di mana mereka membuat perhitungan dan meminta agar uang itu dikembalikan kepada mereka. Jadi orang-orang Milesian itu pergi dengan sedih, mengingat bahwa uang mereka telah hilang sama sekali. Pertama ada pelengkap kuno dari 1207 kapal yang datang bersama raja dari Asia kontingen negara-negara dalam jumlah yang berbeda-beda. Berjumlah jika kita mengizinkan setiap kapal mempunyai awak 200 orang menjadi 241.400. Masing-masing kapal ini mempunyai di dalamnya selain tentara bumi, pribumi, 30 prajurit yang berasal dari Persia, Media, atau Sachan. Pada kedua jumlah ini saya akan menambahkan lebih lanjut awak kapal Petenchonter yang dapat dihitung satu sama lain, masing-masing berjumlah 40 orang. Jumlah ini adalah pasukan laut yang dibawa oleh raja dari Asia dan jumlah keseluruhannya adalah 517.610. Oleh karena itu, jumlah keseluruhan pasukan darat dan laut jika dijumlahkan berjumlah 2.307.610 orang. Sejauh ini dan di darat hingga Thermopylae, persenjataan Cerberus telah bebas dari kesalahan dan menurut perhitungan saya jumlahnya masih sebagai berikut. Sementara itu, 3 dari sebuah kapal yang dikirim oleh orang-orang barbar maju hingga ke batu karang yang tenggelam antara Scitaus dan Magnesia yang disebut Semut. Dan di sana mendirikan pilar batu yang mereka bawa untuk itu. Setelah itu, jalur mereka sekarang sudah jelas. Orang-orang barbar berlayar dengan semua kapal mereka dari Therma 11 hari sejak raja meninggalkan kota. Perjalanan sehari tanpa henti membawa mereka ke Sepias di Magnesia dan ke garis pantai yang terletak di antara kota Castanaea dan Tanjung Sepias. Untuk jumlah yang telah dicapai, kita masih harus menambahkan kekuatan yang dikumpulkan di Eropa. Yang mengenai hal ini, saya hanya dapat bicara berdasarkan dugaan. Orang-orang Yunani yang tinggal di Thrace dan di pulau-pulau di lepas pantai Thrace dilengkapi dengan armada 120 kapal yang awaknya berjumlah 24.000 orang. Sedangkan mengenai jumlah wanita yang menggiling jagung, para selir dan para sida-sida, tidak seorang pun dapat memberikan perhitungan yang pasti mengenai hal itu. Begitu pula dengan bagasinya, kuda dan binatang sumber lainnya, maupun anjing pemburu India yang mengikuti tentara, diperhitungkan karena jumlah mereka yang banyak. Karena menurut perhitungan saya, jika setiap orang mengonsumsi tidak lebih dari 1 koniks jagung per hari, pasti ada 310.340 armada tersebut kemudian seperti yang saya katakan setelah meninggalkan Therma berlayar ke wilayah Magnesia dan di sana menduduki jalur pantai antara kota Castanaea dan Tanjung Sepias sisanya berlabuh. Namun dari semua yang mereka katakan tentangmu tidak ada satu kata pun yang benar karena saat ini kami telah melihatmu sebelum pertempuran terjadi atau kedua pasukan kami saling menyerang terbang dan meninggalkan posmu berharap orang-orang Athena yang melakukan serangan pertama. Kami banyak yang tertipu olehmu karena kami percaya pada laporanmu yang sampai ke telinga kami dan berharap kamu akan mempercayainya. Kirimlah seorang utusan dengan tantangan kepada kami, mengusulkan untuk berperang sendirian melawan divisi yang terdiri dari penduduk asli Persia untuk menemui kami. Namun karena tidak ada tantangan seperti ini yang datang dari mereka kepada kami, kemudian jika pihak lain merasa baik untuk melakukan perlawanan yang sama, biarkan mereka terlibat setelahnya. Namun jika tidak, mereka puas bahwa kita harus berperang atas nama semua orang. Marilah kita melakukan hal yang sama dan pihak manapun yang memenangkan pertempuran, biarkan mereka memenangkannya untuk seluruh pasukan mereka. Setelah pembawa berita selesai berbicara, dia menunggu beberapa saat, tetapi karena tidak ada yang menjawab, dia kembali dan menceritakan kepada Mardonius apa yang telah terjadi. Kemudian, para penunggang kuda mendekat dan dengan lembing serta anak panah mereka, karena meskipun mereka adalah penunggang kuda, mereka menggunakan busur ketika pasukan kembali menduduki pos mereka sebelumnya. Mardonius mengirimkan pemberita kepada Spartan, yang berbicara sebagai Lacedaemonians yang merupakan satu-satunya pasukan yang mempunyai pos dekat Eteks Jalan Roma 598. Oleh karena itu, para kapten mengadakan dewan yang disepakati bahwa jika Persia tidak memberikan pertempuran pada hari itu, orang-orang Yunani harus pindah ke pulau sebidang tanah yang terletak di depan Platea. pada jarak 10 jauh dari Asopus dan sumber Gargapia, tempat tentara berkemah pada waktu itu. Saluran ini adalah semacam pulau di benua itu, karena ada sebuah sungai yang membelah di dekat sumbernya, mengalir turun dari Gunung Citairon ke dataran di bawahnya dalam dua aliran, mengalir dalam saluran-saluran yang jaraknya sekitar 3 meter, yang setelah beberapa saat menyatu dan menjadi satu. Ini adalah tempat yang orang-orang Yunani putuskan untuk dipindahkan, dan mereka memilihnya.